Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhar. Diharamkan juga memakamkan mayit di atas mayit yang lain. Jadi memasukkan mayit, yaitu memakamkan mayit di atas mayit orang lain, itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Ada mayit yang sudah lama, ada jenazah yang sudah lama, kemudian ada jenazah baru yang dimakamkan di tempat yang sama, itu hukumnya haram. Wa ini telah ada jinsan, walaupun satu jenis kelamin, qabla bila'i jami'i, sebelum jenazah yang lama itu hancur ya, sebelum jenazah yang lama hancur. Kalau jenazah yang lama itu sudah hancur, maka boleh ya, boleh memasukkan jenazah yang baru. Wa yurja'u fihi li ahlil hubrati bil ardi. Kalau batasannya tadi adalah sebelum hancurnya semua tubuh jenazah, maka bagaimana cara kita mengetahui apakah jenazah itu sudah hancur atau belum? Hancur atau tidaknya jenazah yang lama itu, kita tendensinya atau rujukannya adalah kepada orang yang ahli dalam bidang tanah ya. Orang yang ahli dalam bidang tanah, dia mengetahui dengan pengetahuan yang dia miliki, dia bisa mengetahui kurang lebih berapa tahun jenazah yang dimakamkan di situ hancur. Jadi rujukannya adalah ahlil khubrah, orang yang paham, orang yang ahli dalam bidang tanah. Walau wujida ba'du 'admihi qabla tamamil hafri wajaba raddu turabi. Kalau ada seseorang yang menggali kuburan, kemudian di tengah-tengah galiannya menemukan tulang mayit, menemukan tulang jenazah, maka tidak boleh meneruskannya, tidak boleh meneruskannya, harus mencari tempat yang lain ya, mencari tempat yang lain dan mengembalikan tanahnya. Jadi poinnya adalah sebelum galiannya sempurna maka tidak boleh diteruskan. Au ba'dahu fala. Tapi kalau galiannya sudah sempurna, jadi sudah selesai menggali, namun di saat-saat terakhir menemukan tulang jenazah yang lama, itu tidak diharuskan untuk mengembalikan tanahnya dan diperbolehkan untuk memakamkan di sana, tapi tulangnya disingkirkan terlebih dahulu. Artinya tidak diperbolehkan mengubur di atas tulang jenazah orang lain ya. Kemudian wayajuzu dafnu ma'ahu, boleh mengubur bersama dengan tulang. Jadi ma'ahu ini dhamirhu kembali ke aldum tadi ya. Tidak diharuskan mengembalikan tanahnya dan boleh memakamkan bersama dengan tulang itu. Dengan catatan tadi, tulangnya tidak diletakkan di bawah mayit ya. Tulangnya dikesampingkan terlebih dahulu. Wala yukrahu dafnu lailan. Tidak dimakruhkan memakamkan seseorang di malam hari. Khilafan lil Hasan al-Bishri. Berbeda dengan pendapat Hasan al-Bishri. Jadi Hasan al-Bishri ini berpendapat memakamkan jenazah di malam hari itu hukumnya makruh ya, menurut Hasan Bishri. Wan naharu afdalu lidafni minhu. Ya, walaupun mengubur jenazah di malam hari hukumnya tidak makruh, tapi kalau dibandingkan dengan siang hari, tentunya siang hari lebih utama dibandingkan dengan malam hari ya, lebih utama ya, karena memang karena memang terang ya. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin nadban, ya, disunahkan untuk meninggikan kuburan kadar satu jengkal, ya, jadi kurang lebih satu jengkal. Qadru ini kurang lebih ya, kurang lebih tingginya satu jengkal, itu kesunahannya. Watastihuhu aula min tasnimihi, ya, ini keterangan yang berbeda dengan yang sering kita saksikan ya. Ternyata di fikih itu meratakan tanah kuburan, meratakan tanah pemakaman itu lebih baik daripada meninggikannya. Memberi gundukan atau meninggikan itu ternyata di dalam fikih itu kurang baik ya. Artinya lebih baik tanahnya diratakan. Lebih baik meratakan tanah daripada memberi gundukan di pemakaman. Wa yundabu liman ala safiril qabri ay yahtiya thalatha hasayatin biyadehi. Bagi seseorang peziarah, seseorang yang berada di samping pemakaman, ya, disunahkan bagi seseorang yang ada di samping pemakaman, disunahkan untuk mengambil tanah, ya, mengambil tanah sebanyak 3 kali, mengambil dengan tangan mestinya ya, mengambil tanah, mengambil debu sebanyak 3 kali. Qailan ma'al ula minha khalaqnakum. Ini yang biasa kita saksikan ya. Biasanya sebagian orang di saat pemakaman itu mengambil tanah kemudian melemparkannya ke dalam kubur, ke dalam liang lahat ya. Itu kalau di Fathul Mu'in ini jumlah melemparkan tanah ke dalam liang lahat itu 3 kali. Mengambil, dilempar, kemudian mengambil, dilempar, dan ketiga. Untuk lemparan pertama itu kesunahannya adalah membaca ayat minha holaknakum. Jadi mengucapkan minha holaknakum lalu dilemparkan. Ma'athaniyati wa fiha nu'idukum. Ya, jadi lemparan kedua membaca ini wa fiha nu'idukum. Artinya minha holaknakum, dari tanah Allah menciptakan kita. Dan di dalam tanah Allah mengembalikan kita. Jadi kita tercipta di tanah dan nanti kita akan dikubur di dalam tanah. Kemudian untuk lemparan yang terakhir membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan nanti setelah kita mati, setelah dimakamkan di dalam tanah, kita juga dibangkitkan kembali dari tanah. Jadi dari tanahlah Allah mengeluarkan kita untuk kedua kalinya. Jadi menciptakan dari tanah, dikubur di dalam tanah, dan nanti dibangkitkan juga dari tanah. Ini yang 3 ayat ini sunah dibaca di saat melemparkan tanah ke dalam liang lahat. Muhimmatun yusanu. Muhimmah ini maksudnya sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting yang harus diperhatikan. Yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba. Disunahkan meletakkan batang kurma yang masih hijau di atas kuburan, di atas pemakaman. Jadi meletakkan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang masih hijau yang belum kering. Kalau di sini contohnya adalah jaridah, batang kurma. Lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sering meletakkan tumbuh-tumbuhan yang masih hijau, khususnya kurma ya, di atas pemakaman seseorang. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Selain alasan mengikuti Nabi, meletakkan batang kurma yang hijau itu juga bisa meringankan siksa jenazah sebab mendapatkan keberkahan dari tasbih yang dibaca oleh dedaunan tadi. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya semua makhluk itu membaca tasbih kepada Allah dan tidak mengecualikan juga tumbuh-tumbuhan ya. Jadi selama tumbuh-tumbuhan itu masih hijau, maka selama itu pula mereka membaca tasbih kepada Allah. Dan berkat keberkahan bacaan tasbih itu, maka jenazah yang ada di bawahnya itu bisa diringankan siksanya. Wa kisabiha maktida min tarhinah wir raihani aratbi. Jadi sebenarnya yang dilakukan Nabi itu adalah jaridah ya, jaridah atau pohon kurma, apa? Batang kurma. Tetapi kebiasaan yang sering kita lihat yaitu meletakkan bunga, bunga yang masih basah. Kebiasaan itu bisa disamakan, bisa dikiaskan dengan batang kurma. Artinya kita memberi bunga di atas pemakaman itu hukumnya juga sunnah, karena disamakan dengan jaridah tadi, disamakan dengan batang pohon kurma yang dilakukan Nabi. Wa yahrumu ahdu syai'in. Wallahu a'lamu bis-shawabi.